Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dipertemukan di majlis ini, majlis al-ilm, yang mana ilmu merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan pada seseorang. Perlu kita ketahui bahwasanya ilmu agama ini ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada umat ini, yang beliau dakwahkan kepada umat ini, itulah tolak ukur kebahagiaan seseorang di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya, memuji dirinya dengan ilmu. Terlalu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan hal ini. Innallaha sami'un basir. Innallaha sami'un alim. Sifat ilm yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Demikian juga ilmu ini merupakan sifat khusus yang Allah berikan kepada nabinya, kepada para anbiya. Demikian juga Allah berikan kepada para ulama. Dan ulama merupakan warasatul anbiya, pewaris para nabi dalam hal ilmu, bukan dalam hal harta. Para ulama merupakan pewaris para nabi fil ilm, la fil mal. Ini menunjukkan keutamaan ilmu, yang mana kita telah mengetahui hal ini. Mungkin terlalu sering asa tidak menyampaikan tentang keutamaan ilmu. Kalau seandainya kita bahas tentang keutamaan ilmu, tidak cukup dibahas dalam kajian 1 jam, 2 jam. Karena luas ilmu tersebut dan keutamaannya begitu besar. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, di antara ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebelumnya kita sampaikan bahwasanya semua hadis-hadis Nabi itu adalah ilmu yang mengingatkan kita untuk meraih kehidupan di dunia ini penuh dengan kewibawaan, kemuliaan, kebahagiaan. Lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Kalau kita menginginkan kemuliaan, tidak ada jalan lain kecuali dengan ilmu. Kalau kita menginginkan kebahagiaan, tidak mungkin dilakukan kecuali dengan ilmu. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum, yang perlu saya ingatkan dalam kesempatan ini, karena kita ini terus terang banyak mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita sering melalaikan. Lalainya kita ini karena ya kita kurang perhatian terhadap qalb kita, kurang perhatian terhadap hati kita. Saya mengingatkan tentang nikmat Allah yang begitu besar kepada kita, yaitu nikmat ilmu ini yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Jangan sampai kita mengingkari nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita sampai saat ini kita masih diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih istiqamah di atas ilmu ini. Dunia tidak bisa mendatangkan ketenangan kecuali berjalan di atas ilmu. Ikhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Tentunya kita semuanya telah mengetahui bahwasanya hidup kita di dunia ini untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk beramal soleh. Karena amal soleh inilah yang akan mengantarkan seorang untuk meraih kehidupan bahagia di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Ibadah. Semakin kuat ibadah seorang kepada Allah, maka semakin bahagia dia. Tapi semakin melemah ibadah seorang kepada Allah, jangan harapkan semakin kuat atau semakin bahagia dia. Semakin jauh dari Allah, maka semakin goncang manusia itu. Akan menghadapi gundah gulana. Walaupun penampilannya, dohirnya, kelihatannya dia seperti orang-orang yang bahagia, tetapi kebahagiaan itu letaknya di hati. Di dalam kehidupan dunia ini, manusia terlalaikan dari tujuan hidupnya yang hakiki, yaitu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak faktor-faktor yang mengelalaikan manusia dari ibadah, yaitu kurang mensyukuri nikmat. Di antaranya itu. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat, yakni dua jenis kenikmatan yang mayoritas manusia tertipu dengan dua nikmat tersebut, yaitu dua nikmat tersebut adalah as-sihhah wal faragh, kesehatan, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Hadis ini sering kita dengar. Bukan sekali dua kali saya rasa. Tapi hati kita ini masih sering lalai terhadap dua nikmat ini. Nikmat as-sihah dan nikmat al-faraq, waktu luang. Yaitu nikmat waktu luang, memiliki waktu yang tidak tersibukkan dengan dunia. Sehingga dia betul-betul punya waktu luang. Sehingga apa ya ikhwah? Orang yang memiliki waktu luang, seharusnya dia bersyukur. Sebagaimana dia mendapatkan kesehatan, seharusnya bersyukur pada Allah. Maksudnya, yaitu menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita koreksi diri kita. Selama hidup ini, masya Allah, kita diberi nikmat sehat. Sekarang kita melakukan muhasabah, melakukan perhitungan dalam kehidupan kita ini. Kita renungi kehidupan kita ini, yang kita ini diberi oleh Allah banyak sehatnya daripada sakitnya. Ketika kita sehat, coba kita renungkan waktu-waktu kita ketika sehat digunakan untuk apa kesehatan kita ini? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah atau untuk apa? Kalau kita menggunakan nikmat sehat tersebut digunakan untuk sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita terlepas dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani magbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang mayoritas manusia tertipu dengan dua jenis nikmat tersebut. Ingat, ini menunjukkan bahwasanya mayoritas manusia tidak bisa memanfaatkan dua jenis kenikmatan tersebut kepada sesuatu yang bermanfaat. Perhatikan, hadis ini menunjukkan bahwasanya mayoritas manusia tidak bisa menggunakan kedua jenis nikmat tersebut kepada sesuatu yang bermanfaat bagi dia. Ini Rasulullah yang mengatakan. Oleh karena itu, kita ya ikhwan, perhatikan tentang dua nikmat ini. Ketika kita memiliki waktu luang, apakah waktu luang tersebut digunakan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah atau sebaliknya? Ya. Dan Rasulullah mengatakan mayoritas manusia tertipu tentang dua jenis kenikmatan tersebut. Dan kita koreksi waktu-waktu kita, waktu-waktu luang kita, subhanallah. Subhanallah, ini semuanya karena lalainya hati kita. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat semuanya tidak kita syukuri karena lalai hati kita. Terkhusus nikmat waktu luang ini. Sebenarnya kita punya waktu, tapi subhanallah waktu kita ya, digunakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Khatifillah azani Allah wa iyyakum. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, saya akan membahas tentang masalah waktu luang ini dalam kesempatan malam ini. Yang rata-rata hati kita ini betul-betul lalai. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu wa ta'ala, beliau mengatakan, "Idza ra'aita min nafsika anna awqataka dha'i'atun bila fa'idah fayajibu 'alaika an tulahidha qalbak fa inna hadha la yakunu illa min ghaflati al-qalbi an dhikrillahi ta'ala Kata beliau, "Idza ra'aita min nafsik." Jika engkau melihat pada jiwamu, "Anna awqataka dha'i'ah bila fa'idah." Jika engkau perhatikan pada jiwamu bahwasanya waktu-waktumu itu sirna tanpa faedah, fayajibu alaika, maka wajib bagimu antulahidu qalbak, wajib bagimu untuk memperhatikan hatimu. Fa inna hadza la yakunu illa min ghaflatil qalbi an dzikrillah, an dzikrillah ta'ala. Karena ini tidaklah terjadi kecuali karena lalainya hati dari zikrullah. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini yang beliau mengatakan, yang maknanya, jika engkau memperhatikan pada jiwamu bahwasanya waktu-waktumu sirna, habis, digunakan untuk sesuatu yang bila faedah, tidak bisa mengandung faedah, habis sirna, tidak bisa mendatangkan faedah, maka kalau kamu melihat hatimu dalam kondisi yang melihat waktu-waktumu dalam kondisi yang seperti ini, sirna, tidak bisa mendatangkan faedah, maka kata beliau, wajib bagi kamu untuk memperhatikan hatimu. Ini ikhwan. Al-qalb, perhatikan. Wajib bagi kamu untuk memperhatikan hatimu. Karena tidaklah ini terjadi, ya, orang yang menyanyikan waktunya tidak bisa mendatangkan faedah, ya, maka itu terjadi hanyalah karena kelalaian hati dia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, ya. Sebetulnya kita ini memiliki waktu, ya. Tapi waktu-waktu yang ada pada diri kita ini, betul-betul, maaf-maaf saja, banyak di antara kita yang menyanyikan waktu kita. Tidak bisa mendatangkan faedah. Dia punya waktu luang, tapi subhanallah, tidak digunakan waktu luangnya untuk mendatangkan sesuatu yang mendatangkan faedah bagi dirinya. Tidak digunakan untuk ibadah, tidak digunakan untuk beramal soleh. Misalkan, kita punya waktu, tapi berat kita untuk memegang mushaf, membaca Al-Quran, berat. Kalau kita megang ini, baca Al-Quran, dapat faedah kita. Kita punya waktu, ya. Punya waktu, ya. Mungkin waktunya pas ada daras, ya. Ternyata bisa menghadiri, karena punya waktu bisa menghadiri, ya, majelis tersebut, ikut daras. Tapi subhanallah, ini kan faedah. Karena hati kita lalai, ya, dari zikrullah tidak akan ingat tentang masalah ini. Karena lalai, maka sia-sia waktu kita. Sia-sia. Misal, sudah misal, tahu ada daras jam sekian. Datang. Yang orang yang tidak lalai, oh iya, sekarang ada daras, ada pelajaran. Sekarang ada kajian, ada taklim. Misalkan, entah jam berapa, ya, hari apa, dia ingat. Hatinya, oh ini jam taklim, ana mau hadir. Berarti enggak lalai dia. Enggak lalai. Ya. Hatinya enggak lalai. Tapi subhanallah, ternyata waktu tersebut sirna begitu saja. Setan pintar lah, ya. Jangan dikira, ya. Setan terus akan menyesatkan Bani Adam ini. Ketika ada waktu dan manusia itu berusaha untuk meraih manfaat dengan waktu tersebut, setan akan memalingkannya. Pandai setan, jangan antum kira dia itu tidak bisa menyesatkan manusia. Dia bisa menyesatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa menyesatkan bagi orang-orang yang hatinya lalai. Misalkan hari Senin, hari Selasa ada taklim jam sekian, jam sekian. Mudah bagi setan untuk melalaikannya. Dia ingat, oh iya ada taklim jam sekian. Tapi oleh setan, gampang. Bisa kamu dengar dari HP Android. Bisa di streaming sekarang. Mau cari ilmu apa antum? Bisa. Akhirnya apa? Enggak hadir. Dengan tujuan apa? Ya bisa kan sekarang. Pakai Android. Masya Allah. Ya. Pakai Android kan bisa. Enggak usah datang. Sama saja kan suara saya juga bisa kedengaran. Tetapi setan, kalau orang itu sudah bisa kesini, tidak hadir, jelas barokahnya berkurang, jelas. Bukan tidak ada ya, mungkin ada. Tapi barokah majelis itu tidak ada malaikat-malaikat yang seperti itu. Ada. Yang majelis duduk yang seperti ini, itu yang malaikat akan turun kepadanya. Dan ihtimamnya orang yang hadir itu beda dengan orang yang mendengarkan Android. Ya. Dia konsentrasi melihat ustadznya, mendengarkan, memperhatikan. Ya. Jelas, ilmu semakin kokoh. Ya. Kenapa? Karena dia pengorbanannya terhadap ilmu luar biasa. Dia jalan kaki, enggak sia-sia dapat pahala itulah ya. Jalan kakinya seorang menuju majelis ilmu dapat pahala lah ya. Asal niatnya ikhlas. Ya. Sekarang ini masa-masa sekarang, masa-masa yang Masya Allah teknologi ini canggih Masya Allah. Majelis ilmu di mana-mana itu berkurang. Paling kalau rame, pas ada daurah seperti mungkin ada ustaz datang, arah itu rame ya. Tapi kalau enggak ada ya sudah. Padahal yang ngisi sebetulnya sama, sebetulnya kurang lebih lah ya. Ilmunya ya itu-itu aja, cuma Al-Quran, sunnah Nabi, itu aja. Tapi setan demikian keadaannya. Sibuk dengan Android-nya ya. Masya Allah dengarkan Android. Tapi lain-lain ya kawan, lainnya. Karena ilmu ini butuh perjuangannya. Ilmu ini butuh perjuangannya. Sejauh pengorbanan seorang terhadap ilmu, sejauh itulah ilmu akan datang pada orang tersebut. Ilmu ini mulia ya kawan ya. Butuh pengorbanan. Tapi kalau orang itu ya pengorbanannya terhadap ilmu lemah, ya ilmu pun juga lemah akan datang badannya. Enggak akan kokoh dia. Barokah ilmu pun juga akan lemah pada orang tersebut. Mudah orang ini terkena fitnah. Ini, kalau hadir beda dengan yang tidak hadir, jelas. Walaupun sama-sama mendengarkan suara. Bukan berarti tidak bermanfaat Android tersebut. Ada manfaatnya. Yang mendengarkan Android, ya jelas konsentrasinya tidak sebagaimana yang hadir. Seandainya dia konsentrasi di kamar ini. Jelas beda ya. Di situ ada istrinya. Bang. Tolong bang, anak ini. Konsentrasi bubar sudah. Anaknya nangis ini itu bubar. Ini ikhwannya. Sehingga waktunya, yang tadinya sudah, gak usah hadir, datang ke majelis, sudah di rumah cukup, ada Android. Nah, ketika di rumah, setan berusaha bagaimana dia tidak mendapatkan manfaat. Dialihkan kesana kemari, sudah hilang, sudah. Akhirnya gak mendengarkan taklimnya. Dan anak dapatin betapa banyak ikhwah, Masya Allah yang sibuk dengan Android ini ya. Rekaman tuh banyak. Tapi jarang didengarkan rekaman itu. Cuma ngumpulkan saja cuma. Maaf-maaf saja ya. Cuma dikumpulkan saja cuma. Kalau dengarkan cuplikan-cuplikan kecil saja. enggak sabar dianya untuk mendengar berjam-jam atau bermenit-menit, itu enggak sabar. Ini tipe-tipe orang yang masya Allah, yang kecanduan Android demikian keadaannya, sudah hilang semangat thalabul ilmnya. Di samping juga, ini sekalian anak-anak nasihatkan ikhwan, ketika dia sudah menggunakan itu, sibuk dengan itu, di rumahnya walaupun dengar itu, anak-anak mau gak mau menyaksikan. Anak-anak mau gak mau menyaksikan, artinya gak hadir taklim, main Android. Oh, iya ada faedahnya. Subhanallah. Akhirnya apa? Masya Allah. Anak-anak melihat setiap hari menyaksikan orang tuanya. Enggak hadir taklim, main Android. Oh, mendengarkan. Iya kalau mendengarkan. Kalau enggak mendengarkan, ini lebih parah lagi. Seandainya mendengarkan, anak-anak sudah subhanallah. Sibuk, konsentrasinya ya namanya ini. Nyatet jarang sudah. Yang Android itu jarang yang nyatet serius gini. Kalau serius biasanya yang datang. Artinya waktu dia ini subhanallah, habis. Gak hadir, lama-lama ya sudah. Waktu kosong tuhnya banyak, insya Allah banyak. Tapi waktu-waktu tersebut tidak bisa mendatangkan manfaatnya. Tidak bisa mendatangkan faedah. Banyak sebenarnya peluang-peluang itu banyak ikhwannya. Tapi kenapa orang itu tidak bisa beramal? Ya karena hati tersebut. Hatinya lalai. Ikhwatifillah azanillahu ayyakum ya. Terkait dengan waktu kosong ini ikhwannya. Turunnya ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi terlalu banyak yang mengingatkan kita ya. Untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Kata Rasulullah, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian untuk beramal. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita bersegera beramal. Kenapa kata Rasulullah fitanan? Karena dahsyatnya fitnah. Fitanan jamak dari fitnah, karena fitnah yang terus-menerus datang. Satu datang, belum selesai yang satunya, datang lagi yang satunya, belum selesai yang satunya, datang lagi yang satunya. Sehingga kalau sudah datang fitnah, sulit seorang itu beramal. Sulit untuk beramal. Badiru bil a'mal fitanan, kaki ta'il lailil mudlim. Yang mana fitnah itu datang, bertubi-tubi, seperti potongan-potongan malam yang kelam. Yakni semakin malam, semakin kelam dia, semakin gelap. Semakin gak jelas ya. Kalau malam awal-awal malam itu masih lihat. Oh ini wajahnya si fulan. Oh ini wajahnya si fulan. Agak malam sedikit sudah gak kenal wajahnya. Oh tapi ini orangnya. Kelihatan masih ini orangnya. Bisa membedakan dengan yang lainnya. Semakin malam lagi gak tahu. Nah ini apa seorang atau orang itu gak kelihatan sudah. Gak jelas sudah. Artinya fitnah itu semakin hari semakin dahsyat. Semakin dahsyat. Maka di saat fitnah itu datang subhanallah. Sulit untuk orang itu beramal di atas sunnah. Sampai-sampai Rasulullah menggambarkan, yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seorang di pagi harinya dalam keadaan mukmin, ternyata di sore harinya dalam keadaan kafir sudah. Karena dahsyatnya fitnah. Merubah kondisi seorang. Ini yang kita khawatirkan. Penyebabnya apa? Yaitu tadi. Kurang bersegera dalam beramal. Waktu-waktunya habis. Sia-sia. Karena kurang bersegera. Yang di sore hari seorang itu beriman, ternyata di pagi harinya dengan waktu yang cepat langsung berubah menjadi kafir. Itu kenapa ya ikhwan? Kurang bersegera dalam beramal soleh. Kalau orang itu kebiasaannya menunda-nunda amalannya, dia terhalang untuk melakukan amalan. Dia pantas untuk terhalang untuk melakukan amalan soleh tersebut. Ada peluang, tapi ditunda. Ada peluang, ditunda. Ada peluang, ditunda. Barang siapa yang menunda-nunda amalan soleh, dia pantas untuk terhalang melakukan amalan soleh tersebut. Coba kita koreksi pada diri kita. Ya. Sebenarnya waktu-waktu kita ini Masya Allah banyak. Ya. Tapi maaf-maaf saja waktu-waktu kita ini ya berjalan begitu saja tidak mendatangkan faedah. Ikhwatifillah azanillahu ayyakum. Terkait dengan waktu ini ikhwan yang begitu cepat berjalan, yang mayoritas subhanallah ya, itu tidak bisa menggunakan nikmat waktu luang ini ya, untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Karena yaitu tadi, dia sering menunda-nunda untuk beramal soleh. Gampang, kalau terkait dengan gampang, nanti ngadir gak apa-apa, ya. Masih ada urusan ini, urusan itu. Kurang ihtimam, ngadir majelis ilm. Kurang ihtimam, kurang mementingkan. Gampang, masih ada urusan dunia, ya. Akhirnya dia, ya sebetulnya bisa ditunda urusan dunia itu ya. Sebetulnya bisa. Wah enggak ini enggak bisa ini, wah subhanallah ya. Ditunda-tunda akhirnya subhanallah. Terhalang dia. Ini hati-hati dengan menunda-nunda amalan. Makanya Khalid bin Miqdan rahimahullah ta'ala mengatakan, "Idza futiha ahadukum babul khairin idza futiha ahadukum baba khairin falyusri ilaihi fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu idza futiha ahadukum baba khairin falyusri ilaihi." Jika dibukakan bagi seseorang pintu kebaikan, terbuka bagi dia peluang untuk beramal kebajikan, falyusri ilaihi, maka bersegeralah dia beramal. Bersegeralah dia melakukan kebaikan tersebut. Jangan ditunda. Kenapa? Fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Karena dia tidak tahu ya, kapan ditutupnya pintu kebaikan tersebut darinya. Enggak tahu dia. Selagi terbuka, segera ya, segera lakukan kebaikan tersebut mumpung pintunya terbuka. Karena dia tidak tahu kapan akan ditutup pintu tersebut. Kalau itu sudah ditutup, sudah enggak ada peluang lagi sudah untuk berbuat kebaikan. Ini kita terus terang banyak waktu-waktu kita ini berlalu tanpa kita mendapatkan faedah. Karena kita sering menunda-nunda amalan tersebut. Peluang di depan kita ini banyak pintu-pintu kebaikan. Tapi kita tidak bersegera untuk menyambutnya sampai tertutup pintu kebaikan tersebut. Terhalang kita melakukan kebaikan tersebut. Dan dalam hadis tadi yang ana sebutkan, dalam hadis Abi Hurairah tentang Badiru bil amal tadi, ya, Rasulullah mengatakan, "Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran." wa yusbihu mu'minan wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Perhatikan ini. Perhatikan illah ini. Kenapa terjadi perubahan yang dahsyat tersebut? Pagi hari beriman, ternyata sore harinya sudah kafir. Sore harinya beriman, ternyata di pagi harinya sudah kafir. Subhanallah. Cepat sekali. Kenapa terjadi perubahan yang amat dahsyat seperti ini? Rasulullah mengingatkan, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia menjual agamanya, menukar agamanya dengan segelintir kenikmatan dari dunia ini. Ternyata kalau kita perhatikan memang demikian. Orang yang habis waktunya mesti dia menjual agamanya untuk kepentingan ya segelintir dari dunia ini, sekelumit dari dunia ini. Ihwati fillah azanillahu wa iyyakum ya. Ini subhanallah di masa kita ini ikhwan ya, dunia subhanallah ya, fasilitas-fasilitas masya Allah ya. Allah banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Jika kita mendapatkan udzur, masya Allah banyak ya, peluang-peluang. Ini satu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala ya. Tapi sekali lagi karena lalainya hati kita, maka banyak waktu-waktu luang kita ini tidak mendatangkan faedah. Habis waktu-waktu kita tanpa mendatangkan faedah. Dan maaf saja, ya mungkin ana sering mengingatkan karena luar biasa fitnah ini ya. Masalah Android ya kawan. Habis waktu-waktu kita ini digunakan untuk ini. Banyak waktu-waktu kita digunakan untuk HP Android. Mudah-mudahan antum tidak. Mudah-mudahan antum tidak. Ana menyaksikan di berbagai tempat sibuknya luar biasa dengan Android ini. Ya, kalau itu masih mengandung kepentingan dunia masih ringan masih. Masih ringan. Tapi kalau kepentingan dunia mengorbankan akhirat, ini yang berbahaya. Ya memang masa Allah nyari maisha dengan Android ini mudah. Ya. Tapi ana menyaksikan sebagian bahkan mungkin mayoritasnya manusia luar biasa. Kalau antum misalkan bersama masa khalayak ini, subhanallah. Ya. Naik bis atau di pesawat atau apa saja sudahlah ya. Di kereta api ya. Masya Allah. Lihat kanan kiri, tidak ada yang diam. Tidak ada, subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dikir, mau naik pesawat, mau naik ini ya. Ini tetanggaan ini ya. Walakalam, walakalam. Ini. Habis waktunya tuh. Dari tet, duduk sampai itu. Gak lepas gini terus. Ini yang ana saksikan lah ya. Ketika ana ajak ngobrol ya. Set. Gini lagi. Masya Allah. Dia ajak ngobrol. Dari mana pak? Mau kemana? Jawab ini. Masang lagi. Sudah. Subhanallah. Ini tidak menimpa orang awam saja ya Juan ya. Termasuk kita ya, sebagian ikhwan masya Allah. Kalau di pondok mungkin masih bisa disembunyikan itu ya. Tapi kalau di luar pondok sudah. Lepas bajunya sudah. Ya, sudah keluar itu. Ya. Yang tadinya disimpan di mana ketika mondok. Ana maksudkan ini tolib sebagiannya ada yang seperti ini gitu loh ya. Faham ya? Ada aturan dilarang, tidak boleh gini-gini. Sudah ada, tapi subhanallah. Kok ada saja yang demikian. Sudah sibuk sudah, masya Allah. Nah, Sudahlah kalau itu mungkin nasihat anak terlalu umum lah. Di tengah-tengah kita ini ya, kita semuanya, kita masing-masing memperhatikan masing-masing ya. Pakai isyarat-isyarat kadang-kadang enggak paham ya. Masing-masing kita ya. Antum sekarang ya. Di rumah-rumah antum, istri antum, anak antum, perhatikan, antum sibuk dengan Android, anak-anak melihat, ya enggak? Kadang anak-anak megang dibiarkan oleh antum, ya enggak? Ya apa enggak? Dibiarkan anak-anak. Orang tuanya sibuk, ini HP-nya taruh di meja. Diambil anak, dibiarkan, ya enggak? Mau saja walaupun anak enggak tahu ya, tapi kebanyakan hewan demikian. Kenapa? Ketika terjadi kasus pada anaknya, akibat terbesarnya orang tuanya. Itu bukan di pondok ini, pondok itu, pondok-pondok. Rata-rata. Anak-anaknya kasus HP Android karena orang tuanya lengah. Enggak, saya enggak pernah minjamkan. Iya kan, tuh enggak minjamkan. Tapi karena antum sibuk dengan dunia. Ya. Taruh HP-nya, pergi kemana? Dipegang oleh anaknya. Iya apa enggak? Cuma antum enggak tahu. Wah, anak saya enggak pernah itu, enggak pernah. Iya, kalau ada antum enggak pernah. Ini yang terbaiknya. Bahkan ada sebagian orang tua ngasih. Fadol pakai. Bahkan ada orang yang butuh perhatian luar biasa sudah. Menggunakan Android-nya sudah tidak depan anak-anak. Tapi anak-anaknya, subhanallah. Kecolongan juga kadang-kadang. Anak ikhwan, terus terang anak menyampaikan nasihat ini karena saya sedih. Di berbagai pondok itu, subhanallah, kasus masalah Android ini luar biasa. Nanti kalau terjadi apa-apa pada anaknya, pondoknya yang disalahkan. Mudarisnya yang disalahkan. Subhanallah. Coba. Ya mungkin antum sebenarnya pernah mendengar sebenarnya dah. Ya masalah Android ini luar biasa sebenarnya. Ya ada kebaikannya, bukan enggak ada ya. Tapi banyak yang menyanyiakan waktunya dengan alat ini. Pembahasan kita nih menyanyiakan waktu lah ya. Saya ambil contoh, ikhwan sibuk dengan berita-berita yang ada di Android daripada apa? Hadis-hadis Nabi, daripada ilmu, meroja ilmu. Ya apa enggak? Berita dikejar. Padahal beritanya terakhir hoax. Ya apa enggak? Beritanya tentang nyikat pemerintah. Ya, nyanci maki pemerintah. Diikutin terus. Ya apa tidak? Ingin mengetahui perkembangan ini. Apa yang ingin kita ketahui? Yang ingin kita ketahui dari mereka ya. Sudahlah. Jangan disibukkan waktu kita untuk itu. Gak bermanfaat. Habis kan waktu kita kan? Gak manfaat. Kalau tahu sakit hati kita. Memang pemerintah ini. Loh kan? Sakit hati sudah. Gak mendoakan pemerintah. Kadang ikhwan subhan. Ikhwan zalati. Di status-statusnya itu. Ya Allah. Kalau masih urusan dunia, dia mendapatkan kepentingan dunia masih mending, masih ringan gitu lah ya. Status ya. Mungkin ya kita memaklumi lah manusia butuh nyari maisyah ya. Status itu mungkin dia jualan ini, jualan itu ya. Ya enggak ada masalah, enggak ada masalah ini. Sebatas ini boleh-boleh saja. Tapi ada sebagian yang memberikan statusnya enggak ada faedahnya sama sekali. Cupliksan, apa manfaatnya? Ini terlalu banyak masalahnya. Subhanallah. Ini subhanallah ini ya ikhwan ya. Betul-betul fitnah. Ini yang dewasa saja demikian, bagaimana dengan anak-anak? Yang orang itu subhan yang dewasa itu bisa membedakan ini baik ini buruk, tapi banyak dia subhanallah lari kepada yang buruknya. Dengan HP tersebut lari kepada yang buruk. Yang dicari yang buruk, yang baiknya jarang. Tapi kalau rekaman taklim banyak, tapi didengarkan itu jarang. Rekaman taklim lengkap di HP-nya. Wah ini. Wah, masya Allah. Tapi jarang itu ya, didengarkan, ditulis ini. Yang diperhatikan yang sisi negatifnya ini, yang diambil kadang-kadang. Karena setan. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan anak-anak? Oleh karena itu, ya, kalau kita menginginkan kehidupan yang bahagia, ya, ya kita sendiri harus banyak beramal soleh. Ya. Luangkan waktu, habiskan waktu-waktu kita dengan amalan soleh. Banyak amalan soleh, terlalu banyak sudah. Ya. Cuma, yaitu hati kita ini ya, yang lalai. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Ana mengingatkan terkait dengan hati ini, ya, karena dengan lalainya hati ini, waktu-waktu kita ini, subhanallah, habis tidak mendatangkan faedah. Perlu saya sampaikan, sebagaimana yang diucapkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah ta'ala, kata beliau, al-qalbu huliqa yuhibbul haqqa. Wa yuriduh wa yatlubuh falamma uridat lahu iradatus syarr talaba daf'a dhalik fa innaha tufsidul qalba kama yafsuduz zar'u bima yanbutu fihi minad daghal. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, al-qalbu, hati ini ya, huliqa yuhibbul haqqa wa yuriduhu wa yatlubuh. Hati itu diciptakan dalam kondisi dia itu menyukai al-haq, menginginkan al-haq, mencari al-haq. Itu hati. Diciptakan untuk ini. Ini hati itu, subhanallah ya, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia itu senang kepada al-haq. Ya. Senang melakukan ibadah. Ya. Demikianlah hati itu ya. Dan dia menginginkan al-haq. Ingin sekali ya. Bisa begini ya. Dan mencari al-haq, berusaha untuk mencari al-haq, itu hati. Diciptakan oleh Allah dalam kondisi yang demikian. Kemudian kata Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, falamma uridat lahu iradatus syar, tatkala ya, muncul di hati tersebut, ya, muncul pada hati tersebut, ya, iradatus syar, ya, keinginan untuk melakukan sesuatu yang buruk, timbul di hatinya, ingin melakukan sesuatu yang buruk, ingin bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka hati tersebut di saat yang demikian, talaba daf'a dzalik. Maka ketika terjadi atau muncul keinginan untuk berbuat keburukan, maka hati tersebut talaba daf'a dzalik. Maka hati tersebut berupaya untuk menolak al-haq itu. Yang asalnya tadi menyenangi al-haq ya. Senang terhadap al-haq, menginginkan al-haq ya. Mencari al-haq ya. Di saat timbul di hati ini keinginan jahat, keinginan untuk bermaksiat, maka di saat itulah hati itu akan menolak al-haq, berupaya untuk menolak al-haq. Sejauh mana penolakannya terhadap al-haq, upaya dia menolak al-haq, sekuat keinginan hati tersebut untuk melakukan keburukan, untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin menguat, semakin menguat pula penolakannya terhadap al-haq. Semakin kuat ingin melakukan kejahatan, semakin kuat untuk menolak al-haq. Padahal asalnya hati itu senang terhadap al-haq. Menginginkan al-haq, mencari al-haq. Tapi tatkala muncul dalam hati tersebut keinginan buruk, maka dia berusaha untuk menolak al-haq tersebut. Kenapa? Fa innaha tufsidul qalba. Karena keinginan buruk tersebut, iradatus syar tersebut, tufsidul qalba, akan merusak hati. Akan merusak hati. Kama yafsudu az-zar'u bima yanbutu fihi min ad-daghal. Sebagaimana rusaknya tanaman disebabkan sesuatu yang tumbuh padanya, rerumputan-rerumputan. Subhanallah. Hati, kalau sudah muncul pada hati ini keinginan buruk, maka hati tersebut berupaya untuk menolak al-haq. Kenapa? Karena keinginan buruk tersebut akan merusak hati. Ketika muncul keinginan buruk, dia akan merusak hati. Sebagaimana tanaman itu akan rusak. Disebabkan apa? Disebabkan sesuatu yang tumbuh padanya dari rumputan-rumputannya. Rumputnya tumbuh gini-gini-gini, tanamannya hancur, rusak. Inilah hati ya akhwannya. Qalb ini. Subhanallah. Kita harus memperhatikan masalah hati ini. Waktu-waktu kita habis tidak mendatangkan faedah, bahkan naudzubillah mendatangkan dosa bahkan. Kenapa? Karena lalainya hati tersebut. Karena hatinya ingin melakukan keburukan, dibiarkan sama dia. Padahal ini akan merusak hati. Ada waktu kosong yang dipegang jarang sekali. Saya sekarang waktu kosong. Ngambil musafnya. Sulit kayaknya. Kenapa? Sampai musafnya itu berdebu. Karena jarang dipegang. Jarang dibaca. Itu pun kalau dibaca di bulan Ramadan saja. Itu pun kalau ada waktu masih di bulan Ramadan. Musafnya. Memegang berat. Kenapa? Dalam hatinya sudah ada keinginan buruk duluan. Ini ada alat. Masya Allah, menarik. Diambil alat tersebut. Mushafnya dibiarkan, Androidnya diambil. Dibuka. Dia jelas namanya di situ. Apalagi buka internet sudah. Tidak tahu ya, kalau buka internet tuh tidak tahu. Ada tawaran-tawaran kadang-kadang ya. Srit, ada muncul gambar ya, yang wajahnya jelek gitu ya. Srit, yang wajahnya menyeramkan ya. Ya, promo atau apalah istilahnya apalah. Ya, ada enggak itu iklan-iklan yang dijadikan iklan biasanya laki-laki yang wajahnya sangar-sangar gitu ya. Ya, pertama masih kuat imannya, kuat. Tapi karena terlalu sering biasa sudah. Dirusak hatinya. Terus akhirnya terpaksa dia buka. Ya. Padahal di subhanallah namanya subhanallah. Ada kadang-kadang subhanallah. Malu saya menyebutkannya. Ya. Malu. Sampai jatuh kepada maksiat. Ya. Sudah malas untuk talabul ilm. Malas ketemu ikhwan. Gara-gara ini. Sampai-sampai subhanallah. Ini sudah rusak hatinya sudah ya. Rusak. Hati kalau sudah rusak, subhanallah. Ya sudah. Dia sudah berselfie. Gambarnya dia di subhanallah. Di situ, aduh, na'udzubillah. Padahal ini orang anak-anak pondok ini. Berubah. Terjadi perubahan yang mendasar. Bahkan ada suami istri, ya subhanallah, cerai gara-gara Android ini. Anak-anak sudah jangan bicara tentang anak-anak. Yang suami istri yang kokoh salafi dan salafiyah saja bisa seperti itu. Anak-anak sudah jangan dibicarakan, terlalu banyak sudah korban-korbannya. Bukan yang laki-laki saja, yang perempuan-perempuan, subhanallah, korban, banyak korban. Ya, namanya syaitan ya. Ya namanya anak-anak kita ini polos ya, kawan. Faham polos ya? Polos, lugu ya. Ketika ada laki-laki atau orang lainnya yang memang suka mengganggu, rata-rata kan demikian. Jangankan itu ya, kawan. Jangankan HP Android, kadang-kadang HP jadul itu ya. Enggak tahu di HP antum ya. Di HP anak itu sering anak itu. Kadang dapat hadiah, kadang ini, kadang di situ subhanallah. Anak malu ya. Menyebutkannya. Ini hubungi nomor sekian. Nomor buruk lah nomor. Ya. Buh, anak membaca tuh. Ini HP jadul ya. Banyak ya. Bagaimana dengan anak-anak kita yang masih polos-polos ini, tidak mengenal dunia yang seperti ini? Akan dihubungin itu nomor. Tak! Kena dia. Ini HP jadul ya. Bagaimana Android? Yang disitu ada gambar ini dan sebagainya. Korban anak-anak kita. Korban. Maka anak tekankan di sini. Tekankan karena ini banyak mafsadah ya, yang menimpa kepada saudara-saudara kita. Yang tadinya anaknya tuh semangat belajar luar biasa. Tes langsung ketika mau masuk tidak kembali lagi. Kenapa? Berubah. Cepat sekali perubahan itu. Orang tuanya enggak ngontrol ketika liburan. Dibiarkan kemana dia. Apalagi di tempat ini ya kawan. Subhanallah. Terlalu bebasnya anak. Maka anak perhatikan. Anak menghimbau pada antum semuanya. Tolong ya. Perhatikan anak-anak kita ini. Waktu luang. Ya. Yawatifillah. Azanallahu wa iyyakum. Kalau kita mengetahui hati demikian, maka hendaklah kita ini memperhatikan hati ini. Ketika ada keinginan jelek muncul dalam hati kita, berupaya untuk menepisnya. Karena itu akan merusak hati. Itu yang merusak hati. Pertama mungkin iseng-iseng ya. Tapi subhanallah, lambat laun masuk ke situ subhanallah. Sampai ada yang mengatakan naudzubillah. Lebih baik kesurupan jin daripada kesurupan Tuhan. Subhanallah. Jadi ilmu ini kayak sihir gitu loh ya. Subhanallah. Sampai ucapannya itu na'udzubillah. Ini gara-gara yaitu. Ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kita perhatikan hati kita. Jangan sampai kita lalai dari hati ini. Yang mana hati ini Rasulullah mengatakan ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad ini ada segumpal daging Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh jasad tersebut. Sebaliknya, jika segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasad tersebut. Ketahuilah segumpal daging itu adalah al-qalb, hati. Ihwati fillah azanillahu wa iyyakum. Hati kalau baik, hati itu hidup nikmat orang tersebut. Sebaliknya kalau hati itu sudah rusak, hati itu sudah terkotori, berpenyakit, na'udzubillah. Na'udzubillah min dalik. Dan di antara yang merusak hati ini yaitu hubbud dunia. Kecintaan terhadap dunia. Ini juga merupakan penyakit. Berkata Malik, Imam Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, innal badana idza saqima la yanja'u fihi ta'amun wala syarabun. Wa kadzalikal qalbu idza 'anika hubbad dunya lam yanja' fihi al mawa'id. Kata Malik bin Dinar rahimahullah ta'ala, innal badan, sesungguhnya badan ini, idza saqima, apabila dia sakit, enggak sehat, la yanja'u fihi ta'amun wala syarabun, maka tidak akan berguna padanya makanan maupun minuman. Yakni dia tidak akan bisa merasakan nikmatnya makanan maupun minuman. Ini badan. Badan kalau dia sakit, sakit badannya sudah dikasih makanan, seledat apapun makanan tersebut, dia tidak merasakannya. Dia tidak bisa merasakan lezatnya makanan tersebut. Semuanya rasanya pahit, semuanya rasanya enggak enak. Rusak sudah. Karena badannya sakit. Makanan seenak apapun, minuman yang masya Allah ya luar biasa ya, nikmatnya, itu tidak akan bisa dirasakan oleh badan yang sakit. Ini badan nih. Demikian juga wa kadzalikal qalbu, demikian juga hati. Idza 'alika hubbad dunya, jika hati tersebut amat bergantung kepada kecintaan terhadap dunia, maka lam yanja fihil mawa'id. Maka tidak akan berguna bagi qalb tersebut al-mawa'id. Wejangan-wejangan, nasihat-nasihat. Gak akan berguna, gak akan bermanfaat. Gak akan memberikan pengaruh. Nasihat, wejangan, gak akan memberikan pengaruh. Kalau hatinya itu sudah terikat dengan kecintaan terhadap dunia. Artinya kalau hatinya sudah berpenyakit, di antara penyakit hati itu adalah kecintaan yang amat dahsyat terhadap dunia. Yang dipikir dunia terus. Bagaimana mendapatkan dunia, bagaimana mengembangkan dunia dia terus. Dan ini mayoritas hati manusia yang telah dirusak atau berpenyakit. Yang dipikirkan dalam hatinya itu ya sudah dunia terus ya. Bagaimana mendapatkan dunia, bagaimana dunianya itu semakin bertambah-bertambah ya. Berpikir tentang dunia. Terikat terus dengan dunia. Terus dunia yang dipikir dunia, terus dunia, dunia, dunia. Terus. Ini sudah rusak hati yang demikian. Maka kalau hati ini sudah yang dipikir, yang dipikir tiap hari-hari itu dunia, terus bagaimana usaha ini, usaha itu. Terus yang dipikir dunia, terus. Maka ketika orang ini dinasihatin, ketika orang ini ya, diberi tausiah, ya, disampaikan ayat, disampaikan hadis, ya, kepada orang yang hatinya seperti ini tadi, yang terpenuhi dengan kecintaan terhadap dunia, maka gak bermanfaat ayat-ayat tersebut, hadis-hadis tersebut, peringatan-peringatan tersebut. Tidak bermanfaat, tidak memberikan pengaruh pada orang tersebut. Karena hatinya terpenuhi dengan kecintaan terhadap dunia. Ini ikhwan yang perlu kita perhatikan dari hati kita ini ya. Dan untuk meraih kelezatan dalam ibadah, yaitu adalah kita terus mengontrol hati kita. Dan terus hewan, sampai kita ini bagaimana merasakan lezat dalam ibadah. Kalau tidak, kita terus memperbaiki hati kita, terus mengontrol hati kita. Kalau kita melakukan ibadah, kok tidak bisa merasakan lezatnya hati kita ini, berarti hati kita ini masih ada penyakitnya. Kita harus mengontrol hati kita ini. Masih ada penyakitnya. Segera kita mengetahui sebetulnya penyakit tersebut. Ya. Maka upaya harus menyingkirkan penyakit-penyakit tersebut dari hati kita ini. Kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita merasakan lezatnya, masya Allah, nikmat sudah. Nikmat. Ya. Dia gak akan mencari yang lainnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahul taala, beliau mengatakan innal qalba idza dhaqa ta'ma ibadatin idza dhaqa ta'ma ibadatillah wal ikhlasi lahu lam yakun indahu syai'un qattu ahla min dhalika wala aladdu wala aladda wala atyaba. Kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, sesungguhnya hati idza dhaqa ta'mal ibadatillah, jika dia telah merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal ikhlasi lahu, dan dia telah merasakan lezatnya berbuat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yakun indahu syai'un qattu ahla min dhalika wala aladza wala atyab. Jika hati telah merasakan lezatnya ibadah kepada Allah, lezatnya beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidaklah ada pada hati tersebut sesuatu, ya, tidak ada sama sekali dalam hati tersebut sesuatu yang lebih manis dan lebih lezat serta lebih baik dari itu semuanya. Dari kelezatan beribadah kepada Allah, kelezatan dalam melakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di sini ya ikhwan, ketika kita melakukan ibadah atau kita perhatikan ibadah-ibadah kita yang kita lakukan ini, apakah kita merasakan lezat dalam ibadah tersebut atau tidak, maka kita harus terus mengontrol hati kita. Berarti ada sesuatu masih yang kurang beres dalam hati kita ini. Segera singkirkan sesuatu tersebut. Sampai kita merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang tidak merasakan lezat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya sulit sudah. Untuk cari ketentraman jiwanya sulit. Gak akan tenang dia. Ya. Semakin berkurang kelezatan dalam ibadah kepada Allah, ya akan berkurang kebahagiaan pada orang tersebut. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan dalam majelis ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaAllah besok kita lanjutkan pada jam mungkin jam berapa? 6:30 ya? Hah? Jam 6. InsyaAllah besok kita lanjutkan pada jam 6. Bidinillahi ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alhamdulillahirabbil alamin.